Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar ayyul ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan kembali pembahasan kita al-mulakhas al-fiqh, ringkasan fikih li Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Dan kita masih pada kitab shalah, itu bab tentang fi ahkami shalatil jum'ah, kekhususan-kekhususan pada salat Jumat. Dan yang terakhir yang kita bahas yaitu seseorang disyariatkan ketika memasuki ke masjid untuk melaksanakan salat tahiyatul masjid. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika melihat seseorang, dan Nabi sedang berkhutbah, melihat seseorang yang masuk ke masjid kemudian dia duduk dan belum melaksanakan salat tahiyatul masjid. Kemudian Nabi mengatakan, "Shallaita?" Apakah engkau sudah salat? Kemudian orang tadi mengatakan la. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang tadi, "Qum fasholli rak'atain." Berdirilah, salatlah dua rakaat. Sebagaimana dalam hadis Jabir yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan di dalam melaksanakan salat tahiyatul masjid, sebagaimana dalam ziyadah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wala tazawwaj fihima, yaitu seorang melaksanakannya dengan ringkas, hendaklah melakukannya dengan ringkas yaitu tidak lama tapi meringkaskan sholat dua rakaatnya. Kemudian pembahasan telah kita bahas yaitu larangan seseorang berbicara ketika imam sedang khutbah. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Man qala shah faqad lagha, wa man lagha fala jum'ata lahu." Hadis riwayat Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang mengatakan shah, shah yaitu uskut, diam, faqad lagha, maka dia telah sia-sia. Wa man lagha fala jum'ata lahu, barang siapa yang telah melakukan hal yang sia-sia, maka dia tidak menempatkan pahala Jumat, tidak sempurna. Qala hafizahullah ta'ala, kita teruskan kembali. Wa fil hadithi akhar, tayyib, wa fi sahihain min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala idza qulta, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, idza qulta li sahibika yawm al-jum'ati ansit wal imam yakhthub faqad laghawt. Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, idza qulta li sahibika yawm al-jum'ati ansit, apabila engkau mengatakan kepada temanmu ketika imam sedang khutbah, ansit diam kau dan imam sedang khutbah, faqad laghawt, maka engkau telah melakukan hal yang sia-sia. Jadi tidak mendapatkan pahala Jumat. Ay kulta, baik, ay kulta al-laghu wal-laghu al-ithm, ay yaitu yani laghawt, kulta al-laghu, ini engkau telah melakukan hal yang sia-sia, wallahu al-ithm, dan lahu yaitu dosa. Wa idza kana alladhi yaqulu al-mutakallim ansit, apabila seseorang yang mengatakan kepada temannya ansit, diamlah engkau, wa huwa fil asl ya'muru bil ma'ruf, orang tadi ingin melakukan sesuatu hal yang ma'ruf, yakni jangan berisik, menasihati kepada temannya, menasihati kepada yang duduk di sebelahnya dengan mengucapkan ansit, yakni diam. Dia telah, ini intinya dia menginginkan suatu hal yang ma'ruf. Akan tetapi hal itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qad lagha wa huwa manhiu an dhalik, dan itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ghairu dhalik min al-kalami min babi aula, terlebih-lebih ucapan yang di sana bukan menyuruh kepada suatu hal yang ma'ruf. Sesuatu hal yang ma'ruf saja dilarang, apalagi perkara yang di sana bukan yang ma'ruf. Ngobrol dengan temannya, atau dia disibukkan dengan sesuatu, tidak mendengarkan imam sedang berkhutbah, mengganggu yang lain, terlebih-lebih melakukan suatu kemungkaran seperti duduk paling belakang, telat, kemudian di luar sambil ngobrol sambil merokok, naudzubillah, belakang ngobrol sama temannya, imam khutbah di dalam masjid, dia sudah paling belakang, di luar, bahkan dia di luar merokok. Bahkan sebagian tempat ada yang jualan sambil makan cendol, lain sebagainya, sedang khutbah. Ini suatu perkara-perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala wa yajuzu lil imam ayukallima ba'dha al-ma'mumin halal khutbah, diperbolehkan lil imam untuk berbicara kepada sebagian makmum ketika khutbah. Wa yajuzu li ghairi ayukallimahu lil maslahah, dan juga diperbolehkan Orang tadi berbicara kepada imam lil maslahah, kepada suatu keperluan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kallama sa'ilan wa kallamahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada seseorang ketika Nabi sedang khutbah, wa kallamahu, dan orang itu pun berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sedang berkhutbah. Naam. Hal ini sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan, ketika Nabi sedang berkhutbah, seseorang masuk, duduk, belum sholat tahiyatul masjid, Nabi bertanya, mengatakan kepada orang tadi yang telat, qala shallaita, apa engkau sudah sholat, sholat tahiyatul masjid? Ya. Orang tadi mengatakan la, menjawab apa yang ditanya oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, kum, fasholli rak'atain, berdirilah, sholatlah dua rakaat. Sehingga berbicara dengan imam, atau imam berbicara lil maslahah, bahwa jais, bahwa jais. Nah. Begitu juga ketika Nabi SAW sedang khutbah Jumat, sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, datang seorang lelaki masuk ke masjid yaumul Jum'ah, ketika hari Jumat, dan Nabi SAW sedang berdiri, sedang khutbah. Faqala, orang tadi ketika masuk bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, halakatil amwal wa anqata'atis subul, fad'ullah ta'ala yughithuna. Orang tadi datang, Nabi sudah khutbah Jumat, dan mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, halakatil amwal, harta-harta binasa ya Rasulullah. Wa anqata'atis subul, jalan-jalan air sudah berhenti. Ya, ini kekeringan. Tidak ada air, kekeringan. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala yughitsuna. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan hujan. Kemudian Nabi mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil juga yang menunjukkan bahwa seorang umum boleh mengatakan kepada imam lil maslahah. Lil maslahah. Naam. Wa taqarrara dhalik fi 'iddati waqa'i kallama fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'd as-sahabah wa kallamahu hal al-khutbah fi ma fihi maslahatun wa ta'allamu wa ta'allumun. Naam. Wa taqarrara dhalik, hal ini diulang, sering diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fi 'iddati waqa'i, di beberapa tempat, di beberapa waktu, kallama fiha Rasulullah sallallahu, yang di mana Rasulullah berbicara kepada sebagian para sahabatnya, wa kallamahu hal khutbah, dan para sahabatnya berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam halal khutbah, ketika khutbah, fima fihi maslahatun wa ta'allumun, yang di mana di sana terdapatnya maslahah wa ta'allum, dan di sana ada pelajaran, sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan, yakni ketika Nabi mengatakan kepada orang tadi, apakah kau telah sholat, sudah sholat? Orang itu mengatakan belum. Kemudian kum farka rak'atain, ini ada pelajaran di sana yang menunjukkan tentang disyariatkannya untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid walaupun imam sedang berkhutbah. Kemudian pelajaran yang kedua, ketika seorang lelaki-laki masuk ke masjid dan imam dan Nabi sedang berkhutbah, khutbah Jumat, mengatakannya, Rasulullah, telah binasa harta, jalan-jalan lain telah terputus, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk turunkan hujan. Ini juga terdapat pelajaran bahwa diperbolehkan untuk imam melaksanakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan hujan ketika khutbah Jumat. Bahwa meminta hujan tidak harus alu sholat istisqa, akan tapi diperbolehkan ketika khutbah Jumat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkannya hujan. Nah, ini juga pelajaran dari Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabatnya bahwa diperbolehkan ketika khutbah Jumat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkannya hujan. Walianna dzalika la yashghalu an sama'il khutbah, yang itu tidak menyibukkan seseorang, yakni tidak yashghal, menyibukkan seseorang, mengganggu seseorang dalam mendengarkan khutbah. Naam. Qala, dan juga diperbolehkan untuk khatib ketika dia khutbah ada anak-anak di belakang berisik dan sebagainya, untuk mengatakan kepada mereka untuk diam. Boleh. Untuk khatib boleh. Naam. Sedangkan untuk yang lain, ini satu makmum ke makmum yang lain, hadza ma yajuz. Tapi untuk khatib boleh. Naam. Perkara seperti ini boleh. Karena ini untuk lil maslahah. Qala wala yajuz liman yastami'ul khutbah ay yatasaddaqa 'ala sa'il waqt al khutbah li'anna sa'il fa'ala ma la yajuz lahu fi'luhu wa la yu'inuhu 'ala ma la yajuz wa huwa al kalam hal al khutbah. Dan tidak diperbolehkan seseorang yang sedang mendengarkan khutbah ay yatasaddaqa 'ala sa'il, dia yatasaddaq, ini memberikan uang kepada orang-orang yang meminta-minta. Berikan sedekah kepada orang yang meminta-minta ketika khutbah. Li'anna sa'il fa'ala ma la yajuz lahu fi'luhu. Dikarenakan orang yang meminta-minta adalah suatu perkara yang la yajuz, dilarang pekerjaan seperti ini. Fala yu'inuhu 'ala ma la yajuz, maka seseorang jangan membantu sesuatu yang dilarang. Wa huwa al-kalamu halal khutbah, dan juga berbicara ketika khutbah. Ya, ini perkara ini seperti seseorang ada yang meminta-minta sedang khutbah Jumat, dan meminta-minta itu sendiri hal yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yadul ulia, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan seseorang meminta-minta, lebih baik dia berusaha dengan sesuatu hal yang di mana dia mencari rizki, pergi ke gunung, mencari kayu bakar, kemudian dijual ke pasar. Itu lebih baik daripada dia meminta-minta sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditolak ataupun diberi. Kenapa? Karena perkara ini tidak membantu dia untuk berusaha, akan tetapi menolong dia agar untuk sering meminta-minta. Nah, untuk sering meminta-minta, orang masih kuat, masih bisa untuk berusaha, bisa kesana kemari, dia malah disibukkan dengan mengetuk satu pintu rumah, pintu yang lain untuk meminta-minta. Padahal dia masih bisa untuk berusaha, berjualan atau menjadi kuli di pasar. Itu lebih baik daripada dia meminta-minta. Qala wa tusannu sholatu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza sami'aha min al-khatib wa la yarfa'u sawtahu biha li'alla yashghala ghayrahu biha. Wa tusannu sholatu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disunnahkan untuk bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam idza sami'aha minal khatib, apabila dia mendengar dari khatib. Wala yarfa'u sautahu biha, dan tidak mengeraskan suaranya. Li'alla yashghala ghairahu biha, agar tidak membuat berisik kepada orang-orang yang sedang, kepada yang lainnya. Ini permasalahan tentang, dikatakan sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, bersolawat kepada Nabi SAW apabila khatib bersolawat. Wala yarfa'u sautahu biha, dan tidak mengeraskan suaranya. Sebagian para ulama mengatakan diperbolehkan, sebagian tidak diperbolehkan. Yang rajih diperbolehkan, jaiz, akan tetapi tidak mengeraskan. Cukup dirinya sendiri, tidak dikeraskan. Nah, berdalilkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang bakhil apabila disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak bersalawat. Nabi mengatakan bakhil, dia termasuk orang yang pelit. Disebutkan namaku dan dia tidak bersalawat. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabatnya untuk mendekati ke atas, di dekat mimbar, Nabi naik ke mimbar yang pertama, yang kedua, yang ketiga dengan mengucapkan amin. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau telah aminkan? Kemudian Nabi SAW mengatakan, telah datang kepadaku Jibril, mengatakan sungguh telah hina, sungguh telah rugi, yang dimana Nabi SAW diucapkan dan dia tidak bersalawat kepada Nabi SAW. Kemudian Jibril mengatakan kul amin, kemudian aku mengatakan amin. Ini juga dalil menunjukkan bahwa seseorang ketika mendengar nama Nabi SAW diucapkan, falyusalli alaih, bersalawatlah. Orang yang tidak mau bersalawat termasuk orang yang pelit, sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, bakhil. Dan ketika imam sedang khutbah, tidak mengeraskan suara, cukup dirinya di sendiri. Nah, agar tidak mengganggu kepada yang lain. Nah, sebagian tempat satu berteriak, sana berteriak, Allahumma salli ala Muhammad, sana berteriak dan sebagainya, itu mengganggu orang-orang yang di sekitarnya. Cukup dirinya sendiri yang mendengarkan. Wa yusannu ay yu'amina ala du'ail khatib bila raf'is saut wala yadaih, dan disunahkan untuk mengaminkan doa khatib bila raf'is saut wala yadaih, dan tidak mengangkat, tidak mengeraskan suaranya dan tidak mengangkat kedua tangannya. Itu mengatakan amin dengan cukup dia sendiri yang mendengarnya. Qala Syuslam Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaih, wa rafu's saut quddam al-khatib makruhun aw muharramun ittifaqan, wa la yarfa'u al-mu'adhdhin wa la ghayruhu sautahu bi salatin wa la ghayriha. Dikatakan oleh Syuslam Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaih dalam fatwa, wa rafu's saut, mengeraskan suara quddam al-khatib, di depan khatib, makruhun, perkara yang makruh, au muharram, atau perkara yang haram, ittifaq, ittifaq para ulama. Wala yarfa'u al-mu'adzin wala ghairuhu, tidak mengeraskan suaranya. Ada yang mengeraskan suaranya al-mu'adzin, ini yang adzan, kemudian dia mendengarkan, kemudian dia mengeraskan suaranya. Orang yang adzan tadi, yang apa, adzan tadi mengeraskan suaranya, bukan ketika adzan, ketika imam sedang khutbah, kemudian dia mengeraskan dengan doa, dengan salawat kepada Nabi SAW dengan suara yang keras. Nah, hal ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimatullahi taala alaih, perkara makruh atau haram ittifaqan. Wa la yarfu al-mu'adzin wa la ghairuhu. Muadzin tidak mengeraskan suaranya dan juga yang lainnya, sawtahu bi salatin, dengan selawat. Wa la ghairiha, dan juga yang lainnya. Wa qala wa yulahadu anna hadha alladhi, berkata Shalih hafizahullah taala, wa yulahadu anna hadha alladhi nabaha alaihi asy-syekh, dan sebagai catatan yang di tanbih alaihi syekh, la yazalu mawjudan fi ba'd al-amsar, yang di mana masih ada di sebagian tempat, min raf'is saut bis-shalah, dengan mengeraskan suaranya, bis-shalati ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam au ghairi dhalik, atau yang lainnya, binal ad'iyati halal khutbah, dengan doa-doa ketika khutbah, au qablaha, atau sebelumnya, au bainal khutbatain, atau ketika imam duduk di antara dua khutbah. Wa rubbama ya'muru ba'dul khutaba al-hadirin bidzalik. Wa rubbama, kadang sebagian khatib menyuruh untuk mengeraskan suaranya. Wa hadza jahlun wa ibtida'un la yajuzu fi'luhu. Ini adalah perkara yang suatu kebodohan, perkara yang muhdats. La yajuzu fi'luhu, tidak diperbolehkan seseorang untuk melakukannya. Nah, karena tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man dakhala wal imamu yakhthub fa innahu la yusallim bal yantahi ila as-saffi wa bisakina. Man dakhala wal imamu yakhthub. Barang siapa yang masuk ke masjid dan imam sedang berkhutbah, fa innahu la yusallim, tidak mengucapkan salam. Sebagaimana kemarin ada pertanyaan, apakah mengucapkan salam ketika imam masuk ataupun yang sebelahnya menjawab salam. Orang yang masuk tidak mengucapkan salam ketika imam sedang khutbah. Bal yantahi ila shofi bisakinah, akan tetapi dia masuk ke shof dengan tenang. Masuk ke shof dengan tenang. Dan jangan melangkah sampai ke depan dengan mengganggu orang. Cari shof yang kosong di sekitar dia. Berarti orang yang depan kosong. Ada orang yang masuk, kakinya loncat-loncat. Loncat lagi. Orang digeser-geser oleh dia. Duduk di tempat dia. Kalau dia ingin shof yang pertama, datang lebih awal. Yang datang paling akhir, dia paling belakang, pengen cari yang paling depan. Orang-orang digeser, naik sana, loncat sana. Lah, dia berhenti di shof yang dia dapatkan dengan tenang. Wa yusalli raka'atain khafifatain kama sabaq. Salat dua rakaat, salat tahiyatul masjid dengan ringkas. Wa yajlisul istima'il khutbah, dan duduk untuk mendengarkan khutbah. Wala yusafihu man bijanibihi, dan tidak berjabat tangan dengan orang yang di sebelahnya. Ada beberapa orang masuk, semua orang disalamin pinggir. Di depan colek, orangnya ke belakang salamin. Belakang lagi colek lagi. Sebelah kiri colek lagi. Mana colek lagi. Menurut belakang lihat, semua disalam. sibuk dengan salaman sanak mari. Duduk, setelah itu dengarkan khutbah. Naam. Wala yusafi, wala yusafi man bijanibihi. Naam. Kadang seorang, saya enggak enak kalau tiba-tiba duduk tanpa salaman. Itu perasaan saja. Kadang. Nanti orang kira sombong, duduk kok enggak ngajak salaman. Misalkan. Lah. Kenapa? Karena hal ini orang akan disibukkan. Disibukkan dengan bersalaman tadi orang-orang yang di pinggirnya. Qala wa la yajuzu lahu al-abas halal khutbah biyadin aw rijlin aw lihyatin aw thawbin aw ghair dhalik. Dan jangan seseorang disibukkan dengan sesuatu yang abas, sesuatu yang sia-sia ketika imam sedang khutbah, dengan tangannya atau dengan kakinya atau dengan janggutnya atau dengan bajunya atau dengan yang lainnya. Liqali sallallahu alaihi wa sallam sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man masal hasa faqad lagha, barang siapa yang bermain kerikil faqad lagha, maka dia telah sia-sia. Wa man lagha fala jum'ata lahu, barang siapa yang melakukan hal yang sia-sia maka tidak ada jumat baginya. Sahih Tirmidzi. Li anna al-abas yamna'ul khushu, karena sesuatu yang abas itu bisa menghilangkan kehusuan. Seseorang jangan disibukkan, di samping dilarang untuk berbicara, jangan disibukkan dengan sesuatu yang abas, sia-sia. Masal hasa, main kerikil, atau dengan tangannya misalkan, atau dengan kakinya, atau dengan lehnya. Lagi khutbah disibukkan, pegang terus lehnya, pegang gini terus sampai imam selesai khutbah. Atau dengan bajunya, atau dengan imamahnya. Lagi khutbah sibukkan dengan imamah, miring kurang ke kanan dikit, kurang ke kiri dikit, ke belakang, depan. Udah dilihat kayaknya terlalu ke pinggir, ke depan lagi. Sampai selesai khutbah, disibukkan dengan sesuatu hal yang sia-sia. Akan tapi dengarkan imam apa yang disampaikan oleh imam sedang berkhutbah. Karena hal ini dapat menghilangkan kekhusyuan. Seharusnya dia lihat, dengar, seharusnya dia dengarkan dengan seksama Al-Quran dan Sunnah yang disampaikan oleh khatib. Apa faedah yang bisa dipetik dari apa yang disampaikan oleh khatib, tidak disibukkan dengan hal-hal yang tadi disebutkan atau yang lainnya, bermain pulpen misalkan, bermain yang lain. Nah, atau jahil sama temannya, colek lagi, temannya lihat colek itu lagi ketika khutbah, ketika khutbah. Nah, maka jangan seperti ini, jangan melakukan hal seperti ini. Wa kadzalika la yanbaghi lahu ayyal tafata yaminan wa shimalan. Dan juga tidak sepatutnya seseorang untuk yatalaffata. Wa kadzalika la yanbaghi lahu ayyatalaffata yaminan wa shimalan. Dan juga tidak sepatutnya seseorang untuk menoleh ke kanan, ke kiri, wayashtaghila bin nadhari ilan nas, dan disibukkan dengan melihat kepada manusia, au ghairu dhalika, atau yang lainnya, li'anna dhalika yashghaluhu an istima'u lil khutbah, karena itu bisa menyibukkan dari mendengarkan khutbah. Walakin yattajih ila al khatib, akan tetapi menghadaplah arah khatib. Kama kana sahabah radhiyallahu taala anhum yattajihuna ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam halal khutbah. Sebagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sedang khutbah. Nah, ini juga masalah yang berkaitan seseorang yang sedang masuk ke masjid, kemudian seharusnya dia menghadap ke arah khatib. Kenapa? Agar tidak disibukkan dengan hal-hal yang lain, tidak menghadap kepada manusia. Contoh misalkan khatib di sini, orang masuk, dia duduk di sana, nyender ke tembok, menghadapnya ke sana, bukan ke khatib. Dia akan disibukkan dengan melihat si fulan. Lihat, oh si fulan baru datang kayaknya dari luar kota. Wah si fulan kemarin baru ketemu di sana. Wah si fulan. Kenapa? Karena dia menghadap kepada manusia. Hal ini akan disibukkan. Akan tetapi menghadap ke khatib agar lebih khusyuk ketika mendengarkan khutbah. Nah, jangan menghadap ke manusia ataupun Allah. Ya, ini menghadap kepada selain khatib. Wallahu ta'ala alam. Wa idza 'atasa fa innahu yahmaduhu Allah sirran bainahu wa baina nafsihi. Apabila dia bersin, dia mengucapkan alhamdulillah dengan sirran, dengan pelan, cukup dia sendiri yang mendengarkan. Bainahu wa baina nafsihi, cukup dia sendiri yang mengatakan alhamdulillah dengan suara yang pelan. Kenapa? Agar tidak mengganggu pada orang lain. Nah, apakah menjawab yarhamukallah? Nah, sebagian para ulama mengatakan jangan menjawab. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan untuk diam dengan khutbah. Cukup dia dengarkan sendiri, cukup dia mengucapkan alhamdulillah dengan suara pelan. Orang yang di sisinya tidak mengucapkan yarhamukallah. Nah, baik. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Insyaallah taala kita teruskan kembali pada pertemuan berikutnya.